Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji surat At-Taubah ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Dan tidak ada yang menghalang mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan salat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, kemarin kita telah mengkaji bagaimana masalah infak, zakat, yang dilakukan oleh kaum munafik, atau bahkan zakat dan sedekah yang dilakukan oleh kaum munafik, ternyata baik sukarela ataupun dengan terpaksa tidak diterima oleh Allah. Pada ayat 54 ini Allah menegaskan apa alasan tidak diterima zakat, infak dan sedekah kaum munafik. Kenapa kok disebut dengan zakat kaum munafik? Karena kaum munafik itu adalah komunitas, bagian dari komunitas muslim. Dia mengucapkan syahadat tetapi sebenarnya hatinya menolak. Dia lebih dahsyat karena apa? Karena semua yang dia lakukan itu sia-sia dan fata morgana, sebagaimana yang telah kita kaji kemarin. Apa alasan tersebut? Yang pertama, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun kita ketahui kaum munafik itu mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita pun terkadang bersyahadat. Tetapi mungkin di antara kita ada syahadatnya secara lisan saja, atau bahkan terakhir kita pun sudah lupa dengan syahadat itu. Terwujud dengan mungkin yang kedua, alasan tidak diterimanya terkait lupa syahadat tadi, wala ya'tuna sholata wa hum kusala, tidak sholat atau tidak menjadikan sholat bagian dari prioritas kehidupan. Dan yang ketiga, wala yunfikuna illa wa hum karihun, tidak berzakat kecuali dengan enggan dan bermalas-malasan. Nah, jadi di sini ada tiga alasan, karena kufur, enggan, malas-malas, dan enggan. Untuk lebih jauhnya, bagaimana orang yang sholat, tetapi orang yang sholat kemudian bisa sampai pada tahap kemudian dikatakan ciri-ciri munafik karena kemalasannya, sejauh mana nih Ustaz Perdana? Padahal dia sholat. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Ada salah satu keterangan hadis, kalau saya tidak salah, bahwa untuk menandai perbedaan antara orang mukmin dengan munafik itu adalah di dalam pelaksanaan salat isya dan salat subuh secara berjemaah. Artinya orang munafik itu tidak akan mau melaksanakan salat subuh pada waktu isya dan waktu subuh, karena memang waktu itu adalah waktu yang sulit bagi orang untuk berkumpul. Ya, ini perbedaannya. Kalau salat maghrib itu banyak biasa, karena mudah dilakukan. Tapi isya itu adalah waktu-waktu istirahat seseorang. Subuh di saat dia berada dalam kondisi tidur, akan sangat susah sekali bagi dia untuk berangkat ke masjid. Jadi sebenarnya orang yang berangkat ke masjid bisa melaksanakan salat berjemaah di masjid pada dua waktu ini, itu adalah salah satu indikasi bahwa jiwanya itu tidak terkena virus kemunafikan. Begitu. Ini salah satu tandanya. Nah, kenapa orang-orang munafik kemudian tampil menjadi orang-orang yang pemalas di dalam kehidupan ini? Karena memang sebenarnya berangkat daripada ketidakyakinan mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau seseorang tidak yakin dengan apa yang dilakukannya, itu tidak akan menimbulkan daya dorong yang kuat bagi dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Iya, kalau kita sebelum jauh nih Ustaz Perdana, tapi apakah memang sedemikian parahnya seorang muslim kalau tidak sholat berjamaah subuh dan isya langsung dikatakan munafik? Apakah ini munafik yang dimaksud hadis ini, munafik kharijal millah, keluar dari agama? Karena nanti takut pula para pendengar ini, wah, setiap dia akan mengecap setiap orang, sampai mungkin ustadznya pun kadang-kadang ada dekat rumah masjid itu ataupun yang jauh, tidak sholat berjamaah di subuh dan isya langsung dicap sebagai munafik. Tentu ini perlu klarifikasi nih Ustaz. Sejauh mana Ustaz? Satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa hadis itu diterangkan oleh Rasulullah untuk menunjukkan bagaimana seharusnya umat Islam itu menghindarkan diri dari kemunafikan, bukan kemunafikan yang besar sehingga kamu sampai keluar dari agama. Ini baru tanda-tanda daripada kemunafikan. Iya. Akan tetapi kalau dibiarkan terus-terusan akan bisa besar dan besar sehingga akhirnya bisa ketidakpenerimaan terhadap salat berjemaah itu sendiri, dan itu sudah merupakan satu hal yang salah. Jadi sebenarnya untuk hal yang paling untuk tahap awal ini bukan merupakan kemunafikan yang besar, hanya sekedar kemunafikan karena memang dia tidak ingin, malas, dan malas adalah merupakan salah satu tanda dari orang-orang yang munafik. Ya, kalau saya lihat sedikit nih Pak Ustaz, ada juga hadis yang mengatakan alfar hadis atau apa, tapi istilah Arab mengatakan alfarku bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Perbedaan mukmin dengan kafir itu meninggalkan sholat. Jadi ada hadis atau pernyataan ulama yang mengatakan, jadi permasalahannya perbedaan yang jelas dan memang benang merah yang putus itu adalah tidak sholat. Iya. Tidak sholat itu dia sudah kafir. Jadi memang pertama ada orang mukmin yang munafik tadi, dia sholat secara terpaksa. Iya. Nah, itulah yang menjadi ciri khasnya, sholatnya secara terpaksa dan yuro'unan nasa, ya kan, wala apa, dan dia sholat secara terpaksa tadi. Jadi prinsipnya dia sebenarnya tidak mau sholat gitu, tidak mau sholat. Sementara yang mukmin kalau dia sholat, walaupun mungkin ada orang yang kerja di kantor tidak pernah pulang rumah kecuali jam 10 malam berangkat subuh, sehingga tidak pernah dia sholat 5 kali itu di masjid, di kantornya saja. Saya rasa ini masih statusnya mukmin, saya rasa. Iya. Dalam kondisi-kondisi bekerja atau memang karena ada halangan, ini bukan tidak dikategorikan meninggalkan dengan secara sengaja. Iya. Yang bermasalah adalah ketika dia punya waktu luang tapi itu tidak dia lakukan. Adapun hadis Rasulullah yang menjelaskan perbedaan antara mukmin dan munafik dengan meninggalkan salat berjemaah itu hanya merupakan satu gambaran kepada kita bahwa sebenarnya orang-orang munafik itu, menjelaskan secara lebih lengkap, orang munafik itu adalah orang-orang yang melakukan sesuatu bukan karena kemauannya yang kuat, akan tetapi karena memang ingin dilihat oleh orang. Iya. Oleh karena itu, kenapa salat yang lain mampu dia lakukan? Karena memang mudah waktu pelaksanaannya. Siang dia mudah melaksanakannya, waktu asar dia mudah, maghrib itu lebih mudah lagi. Tapi pada waktu-waktu khusus seperti Aisyah dan waktu subuh, ini akan sulit mereka laksanakan karena memang ngapain salat malam-malam, kan susah, lebih baik nonton TV kan lebih enak. Atau ketika salat subuh, ngapain ke masjid, udahlah payah-payah begitu. Jadi hanya sebagai gambaran kepada kita untuk menjauhi, pertama untuk melihat bahwa sebenarnya kedua waktu salat ini sangat penting. Sampai-sampai ada orang Yahudi mengatakan, kami tidak akan pernah takut dengan umat Islam sampai mereka mampu melaksanakan salat subuh berjemaah seperti salat Jumat begitu. Kalau mampu seperti itu, maka Islam akan sangat berbahaya gitu. Nah, yang ingin saya gambarkan lagi adalah bahwa di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengikat hubungan antara iman dengan salat. Bukan hanya salat, tapi iman dengan suka melakukan perbuatan, rajin, dengan kerajinan seseorang. Artinya dengan keimanan, seseorang itu akan tampil menjadi pekerja-pekerja yang rajin. Semakin dia kuat beriman, akan semakin rajinlah dia di dalam kehidupan ini. Makanya Allah gambarkan di dalam keterangan ayat ini, orang munafik itu malas salatnya. Infak juga mereka lakukan dalam keadaan terpaksa. Berbeda dengan seorang mukmin, ketika keyakinan kepada Allah semakin kuat, ketika dia tahu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang terjadi adalah dia bukan menjadi orang-orang yang malas, tapi menjadi orang-orang yang rajin dalam kehidupannya. Yang menarik adalah salah satu dari buku yang saya baca, Al-Hayatul Islamiyah, karangan Syekh Al-Ghazali. Beliau mengatakan seorang mukmin itu sudah menjadi pejuang pada saat dia bangkit salat subuh. Salat subuh itu sendiri merupakan jihad, jihad akidah seseorang. Jadi kerajinan seorang muslim itu mulai dari tahap awal ketika dia bangkit pada waktu subuh, itu dilanjutkan dalam perbuatan kesehariannya. Iya, itu baru sholat subuh ya. Apalagi dimulai dari sholat tahajud, lebih dahsyat lagi. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, benar kata Ustaz Perdana, keimanan itu membuat manusia menjadi seorang yang rajin. Maka disebutkan dalam Al-Quran, waliz zakati fa'ilun. Mereka bekerja orientasinya untuk membayar zakat. Bekerja bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang terkadang tidak pernah pupus. Orang yang sudah punya hari ini melihat orang lain, ingin juga apa yang ada dimiliki oleh orang lain. Yang sudah punya satu, dia ingin dua. Sudah punya dua, dia ingin tiga. Sudah punya satu gunung emas, dikatakan Nabi, dia ingin dua gunung emas. Sudah memiliki dua gunung emas sebesar Uhud sana, dia ingin tiga gunung emas. Tapi ketahuilah para pendengar, bahwa perut manusia tidak akan terpenuhi kecuali dengan pasir, kata Nabi Muhammad. Ini merupakan orientasi-orientasi yang harus dirubah dalam pola pikir umat Islam, bahwa hidup ini tidak harus melihat orang lain. Memang benar, rumput tetangga selalu lebih hijau. Ini merupakan sugesti, anjuran bagi kita untuk bekerja, jangan untuk memikirkan diri sendiri yang tidak pernah terpuaskan. Tapi kembalilah kepada orientasi agama yang mengatakan wali zakat fa'ilun, bekerja untuk dapat membayar zakat. Maka umat Islam tidak dilarang untuk berinvestasi dalam urusan dunia. Misalnya Ustaz Perdana sudah mendapatkan fasilitas yang cukup untuk kehidupan. Allah memberikan rezeki jutaan atau ratusan juta. Investasi apa yang Ustaz Perdana akan lakukan setelah kebutuhan dunia terpenuhi? Ya, tentunya Sebenarnya yang ingin saya dudukkan pertama sekali bahwa ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang yang bukan mukmin. Yeah. Orang mukmin misi hidupnya adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berproses, melakukan kerja. Yeah. Kepemilikan bukan merupakan misi utama dari kehidupannya, hanya kerja, karena pada saat dia memiliki, dia akan memberikan ini untuk orang lain. Yeah. Makanya Rasulullah mengatakan sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi, orang yang tidak kuat imannya atau tidak betul imannya, dia akan seperti orang yang selalu kelaparan. Tengok orang punya, dia ingin punya. Seorang mukmin tidak seperti itu. Dia hanya bekerja, sedangkan hasilnya itu tidak pernah dia berpikir hasilnya adalah untuk dirinya semua. Hanya sekedar cukup untuk kebutuhan, yang lain itu adalah untuk kepentingan bagi orang lain. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang misi seorang mukmin yang sejati adalah pada saat dia bekerja, dia hanya memikirkan bahwa kepemilikan itu hanya sekedar untuk kebutuhan, akan tetapi selebihnya itu adalah untuk orientasi akhiratnya saja. Iya, menarik apa yang kata Ustaz Perdana. Maka kita menemukan investasi Nabi Muhammad di akhir hayatnya itu tidak banyak untuk urusan dunia, Ustaz Perdana ya. Dia tidak memiliki rumah mungkin di Mekah satu, di Persia satu, di Romawi satu. Di belahan dunia Nabi Muhammad tidak memiliki itu. Dan mungkin kendaraan Nabi Muhammad pun saya rasa sangat minim pada waktu akhir hayatnya. Bahkan makanannya cuman ada gandum, itu pun kelas 2, bukan kualitas kelas 1. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak salah untuk berinvestasi di dunia ini. Tetapi jangan lupa bahwa kita memiliki hidup yang lebih kekal di akhirat sana. Jadi satu pola pikir yang perlu kita rubah juga, bahwa ketika kita menginfakkan uang kita itu bukanlah pengeluaran tanpa ada gunanya. Bukan STJ, bukan pengeluaran yang tidak jelas, tetapi itu pengeluaran yang sangat berharga, karena itu adalah investasi rumah masa depan kita. Bukan kuburan yang 2 meter, itu sebenarnya rumah masa depan kita. Katanya inilah akhir rumah masa depan kita, kuburan. Saya rasa itu pola pikir yang salah. Rumah masa depan kita ada di akhirat. Ketika kita menabung untuk akhirat dengan banyak berinfak, bekerja untuk berinfak, maka sebenarnya kita telah mempersiapkan rumah masa depan. Semakin banyak infak yang kita lakukan, bukan untuk kepentingan pengemis, bukan untuk kepentingan orang yang kita berikan pada waktu itu, tapi sebenarnya kita lagi membangun, membeli batu bata, semen untuk rumah kita di akhirat kelak. Betul sekali Ustaz Jainal. Atau dalam bahasa Rasulullah yang mengatakan bahwa apa yang kau infakkan itu sebenarnya untuk dirimu, sedangkan apa yang kau makan itu hanyalah habis untuk keperluanmu saja. Artinya itu akan menjadi tai, menjadi kotoran, tidak ada berbekas sama sekali. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.